السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pendengar radio Republik Indonesia di mana berada pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tafsir kelanjutan ayat 18 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun amyum fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maksudnya mereka tuli, bisu dan buta, maka tiadalah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jari mereka karena mendengarkan suara petir, sebab takut akan mati dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Makna dan maksud dari ayat 18 dan 19 secara umum, bahwasannya ini merupakan taubih, celaan, balasan bagi orang-orang yang munafik, telah diberikan gambaran secara balaghiyah bahasa dengan isti'arah taubihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan kepada mereka tuli, bisu dan buta. Maksud daripada tuli, bahwasannya indra yang Allah berikan itu tidak berfungsi lagi. Allah berikan kepada mereka pendengaran, akan tetapi pendengaran mereka tertutup untuk mendengarkan hal-hal yang baik, menerima yang baik. Allah berikan kepada mereka lisan, akan tetapi dibungkamkan Allah atau dibusukan, diakibatkan perbuatan mereka itu dan kemunafikan yang mereka lakukan. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali. Bagaimanapun orang yang munafik, kalau masih melakukan kemunafikannya, dia tidak akan dapat mencapai hidayah Allah secara maksimal. Akan tetapi Allah memberikan taubih ini agar mereka mempergunakan lisan, mata dan panca indera mereka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Yeah. Kalaulah sudah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka itu tidak akan kembali ke jalan yang benar, la yarji'un, berarti orang munafik ini enggak ada lagi gunanya kita dakwah Islam kepada mereka. Masih ada kemungkinan, akan tetapi kalau mereka itu melakukan kemunafikan sekali lagi, kemudian tidak beriman, ini memang perbuatan orang yang munafik. Beriman langsung kafir, beriman kafir, berurut-urut kali, kemudian mereka termasuklah orang-orang yang tidak akan kembali kepada jalan Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pemahaman kita ini sebenarnya semua ini kembali kepada orang munafik itu sendiri nih Pak Ustadz ya. Yeah. Kalau artinya petunjuk itu tetap ada dan selalu menyertai kaum munafik ini. Begitu juga mungkin dengan orang kafir, ada saja petunjuk. Yeah, tinggal betul. Permasalahannya mau enggak orang munafik dan orang kafir ini mengambil. Jadi sebenarnya kata-kata layar jion ini kesalahan dari kaum munafik itu sendiri. Benar. Bukan kesalahan dari Allah dan kesalahan dari umat Islam. Benar. Ya. Ya, kalau bisa saya mencoba untuk menimpali sedikit Ustaz Safiar. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ayat ke-18 ini hampir sama maknanya dengan ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Jadi sangat menarik kalau kita melihat korelasi kedua ayat ini. Ayat yang ketujuh dan ayat ke-18 ini, pada ayat ketujuh Allah mengungkapkan ini sebagai balasan bagi kejahatan orang-orang kafir. Sedangkan pada ayat ke-18 ini adalah balasan bagi kejahatan dan kebusukan orang-orang munafik. Nah, kalau kita melihat ternyata Allah sama memperlakukan mereka dalam penyiksaan dan dalam uqubah, hukuman. Maka tidak salah kalau kita melihat bahasa Tuhan juga sama atau setara dengan mereka itu berada fiddarkil asfali minan nar. Sama-sama masuk neraka, tetapi orang-orang munafik ini berada di bawah, yang paling bawah sekali. Ya, Pak Ustadz, di sini saya ingin mencoba mencari tahu kenapa kok di tengah masyarakat kita ini, khususnya di Indonesia atau Sumatera Utara ini, begitu sering kita mendengar kalimat summum bukmun umyum fahum la yarji'un untuk mengantisipasi adanya anjing liar gitu Pak Ustadz, atau ada razia di tengah jalan polisi. Supaya polisinya tuh bagaimana bungkam. Gitu Pak Ustadz. Ah itu bungkam gitu. Ah itu apakah ada hubungannya antara summum bukmun umyum fahum la yarji'un dengan antisipasi yang kita yang dari musibah yang sedang kita hadapi ini? Yang diharapkan di sini meletakkan ayat Allah Subhanahu wa taala tidaklah pada posisi yang terjepit. Kan tetapi kalau kita secara gamblang bisa kita lolos dari polisi diakibatkan mungkin banyak yang melakukan kemunafikan, dalam artian setiap orang banyak melakukan kemunafikan, kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala langsung bungkam. Oke. Jadi mungkin menarik. Saya boleh mencoba untuk berkomentar tentang persoalan yang sangat menarik ini ya. Ada juga ayat yang di dalam surah Yasin itu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah ini kalau saya melihat sebagian pengendara ini sengaja membacanya ketika ada di depan matanya razia yang tak dapat dielakkannya lagi. Ini kalau saya melihat mungkin sebagian mimba bitabarruk bil ayatil Qur'anil Karim, untuk mencari berkahnya ini dari ayat Qur'an. Ya mudah-mudahan saja kebetulan dia lewat di depan bapak polisi tersebut misalnya, kebetulan beliau tidak sedang hatinya memandang ke pengendara tersebut atau pikirannya menerawang kepada yang lain, sehingga dalam waktu 2-3 detik si pengendara bisa lepas dari sempritan polisi tersebut, saya pikir. Iya, kalau saya bisa menambahkan, sebenarnya dalam ajaran Islam itu, tepatnya ketika Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam api yang begitu membakar, itu ada doanya yang sangat terkenal, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah juga yang sering kita baca dan sering kita dengar ketika Ikhwanul Muslimin itu dipenjarakan oleh polisi Arab yang begitu sangar dan membabi buta. Jadi di dalam mobil penjara itu dia menyebutkan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari situ sebenarnya kalaulah memang kita pada posisi yang benar, sebenarnya ajaran Islam itu menganjurkan kita untuk membaca apa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim ini gitu. Dan konteks yang seperti ini saya cuma menemukannya di Indonesia saja ini. Iya, saya kira mungkin ingin ikut nimbrung jadinya ini dalam permasalahan ini, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memang seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah, memang ada yang dijadikan obat, tetapi bukan berarti ayat Al-Qur'an itu layaknya seperti pil atau kapsul yang diminum langsung mendatangkan kesehatan atau kesembuhan. Artinya ya, ayat Al-Qur'an itu juga tidak bisa dipergunakan seenaknya saja ya, karena banyak juga orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an kemudian dia tahu ayat-ayat seperti ini, atau di dalam surah Yasin itu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, itu akhirnya mereka membaca ayat ini ketika kepepet seperti yang dikatakan Ustaz Sapiar tadi gitu. Pada saat yang tidak enak gitu ya. Jadi yang diharapkan kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang dirasakan yang tidak baik dalam pandangan Islam, yaitu meletakkan ayat-ayat yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pada tempatnya, akan tetapi diharapkan adalah untuk mengambil tabarukan, sehingga dalam artian kita hanya mengamalkan sebahagian saja tanpa kita menjadikan bacaan Al-Qur'an itu sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan maksud daripada ayat 18-19 ini bahwasannya benar-benar orang yang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala berikan gambaran yang sangat dahsyat, khususnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hujan serta yang disertai dengan gelap gulita, guruh dan kilat. Akan tetapi mereka ini ketakutan. Pada ayat ke-19, pada ayat ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran yang lain, bahwasannya orang yang munafik telah Allah berikan bala ganjaran kepada mereka, yakadul barku yakhtafu absaruhum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, setiap kilat yang menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. La zahaballahu bi zahaballahu bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan kuasa Allah orang-orang yang munafik ini Allah hilangkan pendengaran mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka berkali-kali melakukan kemunafikan. Ya, di sini ada fenomena yang menarik ini Pak Ustaz. Ini ayat turun di Timur Tengah. Timur Tengah itu jarang sekali hujan. Mungkin ketika kita berada di Mesir pun bisa dikatakan sekali atau dua kali, dan Arab Saudi itu dengar jarang sekali dengar banjir, sekali banjir sangat dahsyat gitu pernah beberapa tahun yang lalu itu. Tapi kenapa kok Al-Qur'an ini menceritakan kondisi seakan-akan berada di Indonesia nih Pak Ustadz? Ada hujan lebat, gelap gulita, guruh, kilat, petir, itu kan seakan-akan di daerah kita ini. Apakah ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bersifat universal, tidak saja untuk bangsa Arab tetapi juga untuk seluruh umat manusia termasuk bangsa kita Indonesia ini? Nah, kalau boleh saya menambahkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang munafik. Orang munafik itu tidak hanya letaknya di Arab sana, di Indonesia juga di sini banyak kita melihat bagaimana perbuatan orang munafik, sehingga tindih menindih di antara satu dengan yang lain. Kita ingin memaksimalkan satu tujuan, karena banyak kemunafikan yang dilakukan tidak dapat kita hindari hal yang tersebut. Maka Al-Quran itu universal sifatnya, tidak hanya di tanah Arab, akan tetapi di bangsa kita ini sendiri pun. Akibatnya apa? Yang dituntut adalah kemunafikan itu banyak terjadi di mana saja berada. Iya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit di sini dari bacaan tafsir Syarawi, bahwa sebenarnya di dalam ayat 19 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana orang-orang munafik itu dan orang-orang kafir itu hanya memperhatikan sesuatu yang bersifat sementara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kilat ya, yakadul barq yakhtafu absarahum, ya, kilat itu langsung ditangkap, langsung mereka pergunakan, karena kilat itu sesuatu yang datangnya sangat cepat, tiba-tiba dan sementara. Jadi kilat ini diumpamakan dengan kehidupan dunia. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu sangat taat kepada dunia ini, artinya menjadi, bahkan menjadi budak di dalam dunia ini, padahal dunia ini sangat sementara sifatnya. Sedangkan langit, hujan, dan awan yang hitam yang jauh lebih menyirami bumi ini dan memberikan kehidupan yang lebih luas, itu mereka abaikan. Artinya kehidupan akhirat, inilah langit yang dengan awan yang tebal, dengan hujan yang lebat, ini mereka abaikan. Artinya mereka mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi inilah sebenarnya gambaran daripada orang munafik yang terlalu memperhatikan dunia dan mengabaikan akhirat. Baik, dari paparan ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 18, 19 dan 20 dapat kita simpulkan, para pendengar Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam kepada orang-orang yang munafik dan perbuatan orang-orang yang munafik, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuli, bisu dan buta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dari langit dan menurunkan hujan yang lebat berupa petir dan guruh yang dahsyat. Kemudian mereka ketakutan. Karena apa perbuatan mereka itu? Perbuatan orang munafik ini memandang hanyalah perbuatan duniawi yang materi, yang tidak seberapa harganya, dan melalaikan kehidupan di akhirat kelak nantinya. Demikian paparan yang singkat ini dari kajian Tafsir Sya'rawi. Moga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.